Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang diberkahi untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di waktu pagi, kita akan membaca di antara qasas, kisah-kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang semoga dengan membaca salah satu dari qasas dari kisah-kisah tersebut, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil ibar, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, sebuah kisah antara pertemuan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihi salam, bersama dengan seseorang yang termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama masukkan beliau sebagai seorang nabi, yaitu Al-Khidir atau Al-Khidir. Dan Al-Khidir atau Al-Khidir ini boleh dengan memfathah kha-nya, Khidir, boleh juga apa? Mengkasrahkannya, Khidir. Kalau kita seringnya apa? Khidir, ya. Tapi para ulama kita juga terkadang membacanya Al-Khidir. Dan itu bukan nama beliau. Nama beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Ibnu Qutaibah dalam Al-Mu'arif, "Anna ismal Khidir atau Al-Khidir, sesungguhnya nama dari Al-Khidir atau Al-Khidir ini adalah Balya ibnu Malkan ibni Faligh dengan ro ibni Amir." Sanadnya nyambung sampai ke Nabi Nuh alaihi salam. Namanya Balya ibnu Malkan. Wakana yukna Abul Abbas. Nama kunyahnya, kunyah itu kalau laki-laki abu, bapak, kalau perempuan apa? Ummu, itu kunyah. Kunyahnya Khidir itu Abul Abbas. Waqala akharun kana rasulan, ada yang menyebutkan bahwasanya Khidir atau Khidir ini adalah seorang rasul, waqila bal kana malikan. Dan menyebutkan bahasanya beliau ini adalah seorang raja. Wa dhahaba katsirun ila annahu lam yakun nabiyan. Dan banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir dari kalangan para ulama yang menyebutkan bahwasanya dia bukanlah seorang nabi. Bal kana waliyan. Bahkan dia adalah seorang wali. Fallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Ini yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu atau An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan wa kana min abna'il muluk. Al-Khadir ini merupakan putranya seorang raja. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Tahdzibul Asma. Dan sebab yulaqab dijuluki dengan Al-Khadir atau Al-Khidir sebagaimana yang kita kenal, padahal namanya siapa? Balya Ibnu Malkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari sebab dijuluki dengan nama Al-Khadir atau Al-Khidir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sumiyal Khadir atau Al-Khidir, sesungguhnya dia diberi nama, dijuluki dengan Al-Khadir Al-Khidir, li'annahu jalasa ala tarwah, karena suatu ketika Balya Ibnu Malkan atau Al-Khadir ini duduk di sebuah tempat yang bawahnya itu rumput kering, sudah kerontang, sudah mau mati. Lalu beliau duduk di atas tempat tersebut, rumput yang kering itu. Fa'idha, lalu tiba-tiba hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Lalu tiba-tiba rumput yang kering, kerontang, sudah mau mati itu berubah warna menjadi khadra. Apa khadra? Hijau, seger kembali. Ini hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, berarti sahih. Sebab penamaan kenapa beliau Al-Khadir ini mendapat julukan Al-Khadir dari kata khadra. Apa khadra? Warna hijau. Ini kering, rontang, sudah mau mati. Tetapi beliau duduk di situ, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiba-tiba berubah rumputnya menjadi berwarna hijau. Nah, ini Al-Khadir. Dan sebagian menyebutkan beliau seorang nabi, sebagiannya menyebutkan beliau adalah seorang wali. Ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, kita baca kisah beliau bersama Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai yang ke-81 atau 83 atau 82. Naam, 82. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya bersama Nabi Musa alaihi salam ayat 60 sampai 82 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Kata Allah, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata lifatahu kepada seorang pemuda yang akan menemani beliau bertemu kepada Al-Khadir atau Nabi Khadir. Nah, ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada pemuda tersebut, La abrahu hadza, aku tidak akan kembali, tidak akan menyerah hingga ablugha, aku sampai majma'al bahrain, ke tempat yang disebut sebagai majma'al bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Kenapa tempat tersebut yang dituju? Karena Allah yang memerintahkan, memberi petunjuk kepada Musa alaihi salam bahwasanya engkau akan bertemu dari salah satu hambaku yang lebih berilmu atau memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Di mana? di pertemuan dua laut. Au amdiya hukuba, atau aku tidak akan pernah menyerah sampai aku bertemu dengan hamba tersebut, kata Nabi Musa, meskipun amdiya, aku harus menghabiskan waktu hukuba, bertahun-tahun, waktu yang sangat panjang. Nah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke 4725. Ketika itu Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Inna Naufan al-Bikali yas'am anna Musa sahibul Khadir laisa huwa Musa sahibu Bani Israel." Ada seseorang bernama Naufan itu berkata kepada Sa'id ibn Jubair bahwasanya Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir itu bukanlah Nabi Musa, nabinya kaum Bani Israel. Itu Musa yang lain. Ada yang mengatakan demikian. Maka Sa'id melaporkannya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang yang paling paham dengan Al-Qur'an. Karena didoakan langsung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kadzaba adzullah, telah berdusta musuh Allah ini. Kenapa berdusta? Karena memang Nabi Musa alaihi salam yang bertemu dengan siapa? Al-Khadir. Kok ini malah katanya bukan Nabi Musa yang itu. Hadatsana Ubay ibn Ka'ab, kata Ibnu Abbas, telah menceritakanku sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat Ubay ibn Ka'ab ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Sebutkan, sesungguhnya Musa, Musa siapa ini? Tentu saja Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena sedang khatiban, sedang berkhutbah, memberikan mau'idah kepada orang-orang Bani Israil. Sudah jelas. Dan ketika itu Nabi Musa alaihi salam memang terlihat sebagai orang yang sangat berilmu. Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari barakallahu fikum, ya, melalui khutbahnya, ceramahnya Nabi Musa alaihi salam disebutkan, hatta idza fadatil uyun. Orang-orang Bani Israel ketika itu menangis, meneteskan air mata. Karena apa? Karena ceramah khutbahnya Nabi Musa alaihi salam. Karena ilmunya sangat banyak. Bani Israel ketika itu takjub dengan ilmunya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan sampai tersentuh hatinya, menangis. Nah, waraqatil qulub, hati-hati merasa terenyuh. Orang-orang Bani Israel ketika mendengar khutbahnya Nabi Musa alaihi salam, takjub. Ilmunya sangat luar biasa ini Musa alaihi salam. Makanya ketika itu fasu'ila, Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh orang-orang dari Bani Israel, ayyun nasi a'lam, adakah atau siapakah manusia yang paling berilmu di dunia ini? Qala, bahkan Nabi Musa alaihi salam menjawab sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ana, akulah yang paling berilmu. Itu sesuai dengan apa? Yang diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam ketika itu. Memang beliau seorang nabi, maka beliau mengetahui bahwasanya yang paling berilmu ketika itu adalah siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka mengatakan, siapa yang paling berilmu? Saya, kata Nabi Musa alaihi salam. Fa'ataballahu alaihi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya mencela beliau atau marah kepada beliau. Idalam yaruddal ilma ilaihi, karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya menjawab Allahu a'lam. Fa auhallahu ilaihi, maka ketika itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, innali 'abdan, bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sana ada seorang hambaku yang lebih berilmu dariku, ya, yang bisa engkau temui di antara dua lautan. Nah, faqala Musa, maka ketika itu Nabi Musa alaihi salam bertanya, ya Rabb, wahai Rabbku, wa kaifa li bi? Bagaimana caraku untuk bertemu dengan hambamu yang lebih berilmu itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ta'khudhu ma'aka hutan, engkau bawa seekor ikan, taj'aluhu bimiktal, engkau masukkan dalam sebuah keranjang, fahaitsuma faqattal huta fahuwa tam. Kalau ternyata ikan yang kamu bawa dalam keranjang itu hilang, fathamma fahuwa thamma, maka disitulah kamu akan menemukan Nabi Al-Khidir. Naam. Barakallahu fikum. Makanya ketika terjadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma, naam, Nabi Musa alaihi salam ini langsung membawa seorang asisten untuk menempuh perjalanan dalam rangka bertemu dengan hamba Allah yang lebih berilmu dari Nabi Musa alaihi salam. Dan perlu diketahui ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika itu nabi yang paling mulia di zaman itu, naam, tentunya adalah Nabi Zabahmu Musa alaihi salam, orang paling mulia, jelas tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama. Tetapi ketika Allah sudah menyampaikan ada yang lebih berilmu daripada engkau, yaitu Khidir, Nabi Musa alaihi salam ini langsung mempersiapkan diri, ya, membulatkan tekad, bahkan sampai mencari seorang asisten pendamping untuk menuntut ilmu. Makanya disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Sahih beliau tentang bab rihlah di dalam menuntut ilmu. Sunnahnya melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Pertama kali yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk bertemu Nabi Khidir. Jadi bisa jadi dikatakan orang yang pertama kali melakukan perjalanan rihlah untuk menuntut ilmu adalah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan beliau sangat bertekad ketika itu, ma'asyaral muslimin, ya, tidak akan kembali sampai aku bertemu majma'a al-bahrain au amdi hukubah, atau sampai aku apa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Jadi nabi yang paling afdol ketika itu, tetapi tetap semangat di dalam menuntut ilmu, bahkan melakukan rihlah. Maka ketika itu Nabi Musa alaihi salam berkata lifatahu kepada pemuda yang mendampinginya. Nah, sebuah faedah barakallahu fikum, tidaklah di dalam Al-Qur'an disebutkan kalimat fata. Apa maknanya fata? Seorang pemuda. Kecuali itu menunjukkan kalimat fata itu digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang teguh, kuat, beriman, dan sifat-sifat yang baik. Jadi kalimat fada yang artinya apa? Pemuda, tidaklah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kecuali untuk mensifati, menggambarkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang kuat, berpegang teguh dengan iman. Nah, di antaranya adalah ayat ini. Wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang mendampinginya, siapa fatahu di sini? disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya dia adalah Yusha' bin Nun alaihi assalam. Siapa Yusha' bin Nun? Seorang nabi yang akan menjadi nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi assalam. Lifatahu, berarti Musa ketika itu didampingi oleh Nabi Yusha yang mungkin belum menjadi seorang nabi. Nabi Yusha ini nantinya akan menjadi nabi dan berdoa ketika berperang dengan musuhnya, ya, agar matahari itu ditunda untuk tenggelam. Akhirnya matahari itu pernah tertunda untuk tenggelam dengan sebab doanya Nabi Yusha alaihi salam ketika berperang. Pertama, Nabi Yusha disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan lifatahu, pemuda. Dalam yang ayat lain, dalam ayat lain barakallahu fikum, ya, fatan ini disebutkan untuk seorang pemuda yang pemberani, ya, teguh dalam memegang iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na fatan. Mereka mengatakan sami'na, kita mendengar fatan. Ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang disebut-sebut, ya, mereka menyebutnya, orang-orang menyebutnya, yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya itu adalah Ibrahim, disebut fatan juga, pemuda. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Dan berkata sebagian wanita di kota, ya, membicarakan Imra'ah al-Aziz, istrinya penguasa atau raja ketika itu. Yang perempuan tersebut, ratu tersebut, ma'asyaral muslimin, turawidu fataha, mengejar-ngejar pemuda yang ketika itu menjadi pelayan di rumah kerajaan tersebut. Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Apa Yusuf afwan? Yusuf alaihi assalam. Disebut fataha pemuda. Jadi lafaz fata yang maknanya pemuda ma'asyaral muslimin wa talaba rahimani wa rahimakumullah tidaklah digunakan dalam Al-Qur'an kecuali untuk menyebutkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang teguh dan memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Termasuk apa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang lainnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama mereka, menyelamatkan agama mereka. Mereka semua adalah para apa? Pemuda. Rela bersembunyi di sebuah gua agar terselamatkan agamanya. Allah sebutkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kita akan mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang berita mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda fityah, disebut Ashabul Kahfi, orang-orang yang bersembunyi dalam gua untuk menyelamatkan agamanya, yang tidur sampai berapa tahun? 300 tahun. Disebut oleh Allah fityatun amanu bi rabbihim, disebut sebagai seorang pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Jadi para pemuda itu ma'asyaral muslimin, ya, tidaklah disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali untuk menunjukkan orang-orang yang hebat. Dan pemuda itu adalah orang yang usianya 13 sampai 40 tahun. Itu adalah masa di mana seseorang memiliki waktu-waktu keemasan. Nah, maka Musa mengatakan, ingatlah Musa ketika mengatakan kepada pemudanya, yaitu Yusha bin Nun, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau bertekad, la abrahu, aku tidak akan pergi pulang menyerah hatta ablugha majma'al bahraini au amdi hukuba. sampai aku bertemu sampai kepada pertemuan dua lautan, atau aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bertemu Khidir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, maka ketika balagha keduanya, di sini keduanya masih berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Yusha. Nanti keduanya ini akan berubah. Musa dan Khidir. Nanti. Karena ketika keduanya, Nabi Musa dan Yusha, pemuda yang mendampinginya, sampai kepada pertemuan dua lautan itu, nasiyahu tahuma, justru lupa untuk mengecek di mana ikannya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin bertemu atau menemukan pertemuan dua laut itu, ya, kamu bawa seekor ikan, masukkan ke dalam miktal keranjang, fa idza faqadtal hut, kalau ikannya hilang, baru kamu itu berada di tempat tersebut, pertemuan dua lautan. Lah ini falamma balagha, kalau keduanya sudah sampai, barakallahu fikum, ternyata lupa untuk mengecek ikannya yang berada di keranjang. Nah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Padahal ketika itu ikannya sudah hilang, loncat dari keranjang, fattakhadha sabilahu fil bahri, dan mengambil jalan di dalam lautan. Barakallahu fikum, saroba, dengan cara saroba. Apa saroba? Saroba barakallahu fikum disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Abbas, sara atharuhu atau atharuhu ka'annahu hajar. Saroba itu adalah dia mengambil jalan, jadi loncat dari keranjang barakallahu fikum tanpa ikan ini menyentuh air laut. Dan seperti ngambang, dan yang sudah dia loncati dari ikan itu tiba-tiba berubah menjadi batu kering. Makanya nanti akan disebutkan ilas sohro, batu. Nah, dan juga ketika Yusa mengingatkan ikan itu mengambil keluar dari keranjang dengan cara yang ajabah, menakjubkan, mengherankan, karena memang caranya aneh. Tentu saja ketika itu miktal keranjang yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf alaihi wassalam itu ditaruh di jauh dari lautan. Tetapi kok bisa ikan tersebut masuk ke dalam lautan? Nah, makanya ini sarob. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu Abbas, ja'alal hutu la yamussu syai'an minal bahri illa yabis hatta yakuna sahra. Ikan tersebut keluar dari keranjang masuk ke dalam lautan, la yamussu syai'an minal bahri, tanpa menyentuh sedikit pun dari air laut itu. Nah, Yusha yang ketika itu menyertai Nabi Musa sudah tidak heran. Kenapa? Melihat ini. Nabi Yusha itu melihat, tetapi tidak langsung diberitakan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Karena ketika itu keduanya barakallahu fikum bukan perjalanan yang 1 jam, 2 jam, tidak. Ayam, berhari-hari. Maka ketika itu Nabi Musa alaihi salam sedang beristirahat, sedang tidur. Maka ketika ikannya loncat dan Nabi Yusha pemuda yang mendampinginya ketika itu lihat, tidak langsung memberitahukannya kepada Nabi Musa. Aku biarkan sedang istirahat. Nanti kalau bangun saya ingatkan. Naam. Barakallahu fikum. Dan ketika itu, ya, ikannya itu barakallahu fikum tidaklah menyentuh air laut. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Falamma jawaza, lalu lupa ini Nabi Yusa untuk mengingatkan. Nabi Musa bangun, keduanya melanjutkan perjalanan. Nah, falamma jawaza, maka ketika keduanya terlewati bablasan, Nabi Musa alaihi salam yang dia merupakan seseorang yang memiliki fisik kuat, tiba-tiba ketika itu mengatakan, atina ghoda'ana wa yusha, ambil bawa kemari makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita mendapati dalam safar kita ini rasa lelah. Perhatikan. Nabi Musa alaihissalam merupakan seseorang nabi yang memiliki fisik yang sangat kuat. Saking kuatnya, satu pukulan bisa membunuh seseorang. Enggak sengaja mukul, dek, ternyata mati. Ini saking kuatnya. Tetapi subhanallah, ketika keduanya harusnya berhenti di mana ikan itu hilang, tetapi karena Yusa ketika itu lupa ma'asyaral muslimin, maka keduanya tetap melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Bablas gak ini? Bablasan. Subhanallah, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa nasoba, rasa lelah itu menyelimuti dirinya Nabi Musa alaihi salam. Fisiknya kuat, mati, bayangkan. Ini tipe jarang-jarang, gak pernah. Bablas, oh tiba-tiba lapar, letih. Ketika itulah mereka baru ingat nanti tentang ikan yang hilang. Subhanallah. Diingatkan oleh Allah dengan cara demikian. Wahai Yusa, berikan kemari makan siang kita. Sungguh kita mendapati dalam perjalanan kita ini rasa yang lelah. Qala araita id awaina ila as-sukhra fa inni nasitul hut. Maka kata Yusa alaihi salam, tidaklah engkau ketahui it awaina ila sahra, ketika kita beristirahat berteduh di sebuah batu, fa inni nasitul hut, ketika itu aku lupa tentang ikan. Harusnya aku memberitahu engkau wahai Nabi Musa, ikannya sudah kabur tapi engkau tidur. Maka inni nasitul hut, aku lupa untuk memberitahukannya kepadamu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, dan tidaklah ma ansanihu illa asyaitan, dan tidaklah membuatku lupa itu kecuali syaitan. An azkurah, untuk aku menyebutkannya. Lalu Nabi Yusa mengabarkan kepada Nabi Musa, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan dia ikan yang kita bawa, dan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ternyata ikan yang dibawa itu adalah ikan yang sudah mati. Ya, yang sudah mati yang dibawa untuk menjadi bekal makan siang. Ternyata hilang. Dan memang dibawa, kalau hilang berarti selesai sudah. Enggak perlu makan, sudah ketemu. Nah, dan kata Nabi Yusa, wattaqada sabilahu fil bahri ajaba, ikan ini keluar dari keranjang dengan cara yang ajaba, mengherankan, menakjubkan. Itu tadi usmati bisa pergi dan enggak menempel di air laut, dan yang dilewati itu menjadi bebatuan. Jadi ikan yang lewat-lewat, nah lautan ini menjadi batu, bisa dinawati. Maka Nabi Yusa alaihissalam baru mengingatkan, tadi itu sudah sampai kita itu, tapi ternyata apa? Aku lupa untuk menyebutkannya kepadamu. Dan di sini masyarakat muslimin, Nabi Yusa alaihissalam mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidaklah aku dilupakan kecuali yang melupakanku, yang membuatku lupa adalah syaitan. Disebutkan oleh para ulama termasuk Abdurrahman ibn Nasir Si'di rahimahullah ta'ala, boleh seseorang itu menyandarkan kejelekan, kekurangan, kesalahan itu kepada syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Boleh ketika ceramah, taklim mengatakan, apabila ada kekeliruan, kesalahan itu dari kami dan juga dari setan. Itu boleh. Sebagaimana thariqahnya Nabi Yusha alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka ketika diberitahu bahwasanya ikannya ini sudah hilang, sudah pergi, kata Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabghi. Dzalika, nah itu ma kunna nabghi, yang kita cari tempatnya itu yaitu ketika kita kehilangan ikan itu. Fardadda ala atharihima qasasa. Maka fardadda keduanya, yaitu Nabi Musa dan Yusha alaihi salam, ala atharihima qasasa. Kembali lagi untuk menapaki jejak dari ikan tersebut. Nah. Fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya Nabi Musa dan Nabi Yusha menjumpai abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kita, atainahu rahmatan min indina, wa'allamnahu min ladunna ilma, yang telah kita berikan kepada hamba tersebut rahmat, wa'allamnahu, dan kita berikan dia ilmu, min ladunna ilma, dari sisi kami, yaitu Nabi Khadir alaihi salam. Nah, maka ketika itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa dan juga Nabi Yusha alaihi salam atau alaihi salam ini berjumpa dengan Al-Khadir. Balik disusuri dah di sini. Disitulah beliau ya, alaihi salam, keduanya bertemu dengan Nabi Khadir, yang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari hamba-hamba kita yang kita berikan rahmat, min indina, dari sisi kita, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kita ajari beliau, min ladunna, dari sisi kita ilma, sebuah ilmu. Naam, barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kita mengajari dia, yaitu Nabi Khadir, min ladunna, dari sisi kita ilma, sebuah ilmu. Maka di sini barakallahu fikum, ya, dari lafaz ladunna, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Si'di atau Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullahu taala, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang kita usahakan. Sebagaimana ucapan para ulama, innamal ilm bita'allum, hanyalah ilmu itu kita cari dengan ta'allum, dengan menuntut ilmu. Nah, dan yang kedua adalah ilmu min ladunna atau min ladunni, dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilham atau karomah. Dan terkait yang karomah ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu babnya bukan dicari. Ya. Yang namanya karomah itu bukanlah dicari. Tetapi datang kepada Allah Subhanahu, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa disadari oleh hamba tersebut. Itu baru namanya karomah. Ya. Adapun ilmu yang dicari, yaitu ilmu yang kita ketahui bersama, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari As-Sunnah, itu ilmu yang dicari. Adapun ilmu yang disebut dengan ilmu laduni, min ladunna, min laduni, dari sisi kita, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hamba tersebut sadari, yang merupakan hamba itu salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya wali-wali Allah adalah ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya wali Allah itu adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mereka wali Allah dan mungkin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu tanpa mereka cari, min ladunna au min ladunni barakallahu fikum, itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa makna takwa? Makna takwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu baru wali. Ya. Yeah. Nah. Khaliqul 'adah, perkara yang bisa barakallahu fikum keluar dari perkara yang biasa, yakni perkara luar biasa seperti tenaga dalam misal kebal dan seterusnya, itu kan keluar dari kebiasaan, ya tidak? Ya. Itu hanya ada dua. Imma dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dari setan. Hanya ada dua. Karena manusia sejatinya tidak bisa mendatangkan khariqul 'adah, perkara-perkara yang luar biasa, tidak bisa secara asalnya. Kemampuan manusia ya seperti itu. Nah, kita berbicara selain nabi ya. Kalau nabi mukjizat sudah. Manusia barakallahu fikum secara asal dari dirinya tidak mungkin bisa melakukan khariqul 'adah, perkara-perkara yang luar biasa. Maka perkara-perkara luar biasa itu barakallahu fikum datangnya dari faktor eksternal, dari luar. Imma dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah, atau yang kedua dari setan. Namanya wali setan. Bagaimana cara menentukannya? Ada dua. Dua cara untuk menentukan dia wali Allah atau dia wali setan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Furqan baina auliyai rahmat wa auliyai syaitan. Yang pertama barakallahu fikum yang kita lihat adalah orangnya, personnya, individunya. Dilihat kalau individunya adalah seorang yang bertakwa, seorang yang soleh, mencocoki sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka apa yang terjadi padanya dari khariqul 'adah, perkara yang luar biasa, itu dari Allah. Karena biasanya dia tidak sengaja. Seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala sedang di mimbar, tiba-tiba, awas, geser, naik gunung. Lagi di mimbar, orang-orang lagi dengerin Jumatan. Tetapi ternyata apa? Pasukan yang sedang berperang itu mendengar suaranya Umar radhiyallahu taala. Tiba-tiba datang itu yang pasukan perang itu. Wahai Umar, seandainya kita tidak mendengar suaramu, kita sudah kalah dalam peperangan. Suara apa? Suara ini. Padahal ketika itu yang sedang mendengarkan khutbah, tiba-tiba tergak seperti ini, ada apa ini? Ternyata secara tidak sengaja suara Umar itu sampai kepada pasukan yang sedang berperang. Kita melihat Umar radhiyallahu taala seorang sahabat, dan ini seperti ini tidak sengaja barakallahu fikum datang tiba-tiba dari Allah. Nah kalau sebaliknya, personnya, individunya dengan sunah-sunah Nabi kok malah menyelisihi, dengan tauhid justru menyelisihi, melakukan perkara-perkara syirik. Nah, maka ketika dia mengeluarkan perkara-perkara yang luar biasa, jelas itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari siapa? Setan. Ini yang pertama, dilihat personnya. Yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat amalannya, ibadahnya. Apakah yang dia lakukan dari ibadah-ibadah, amalan-amalan yang merupakan perkara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau justru sebaliknya, tidak pernah dicontohkan. Poso mutih, topo di air terjun. Nah, ini kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu. Maka ketika dia memiliki perkara yang luar biasa, jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari siapa? Setan, tipuan setan. Jadi ada dua, dilihat orangnya, dilihat amalannya, itu akan jelas. Nah, dan para wali Allah yang benar-benar wali, bertakwa kepada Allah, mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW, beramal dengan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan karomah, biasanya tidak sadar dan juga tidak pamer. Dan mereka tidak sengaja untuk mencarinya, tetapi semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan keadaan yang kedua tadi, sengaja puasa, sengaja bertapa, mengamalkan perkara-perkara yang menyelisih ajaran bimbingannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Khadir atau Khadir yang berpendapat Khadir sebagai wali ini, barakallahu fikum, adalah orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dicari. Nah, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun pembagian ilmu itu ada dua, dicari dan yang tidak dicari, nah maka jangan mencari-cari yang memang tidak perlu dicari. Wah, ini yang cari ilmu laduni, cari ilmu laduni, enggak ada caranya. Ya. Yang terpenting bagi kita adalah menjadi salah satu aulia Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa takwa? Melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan, dibimbingkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam, dan juga meninggalkan yang dilarang, yang diperingatkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjadi orang yang bertakwa, dan dengan sebab ketakwaannya itu bisa jadi, ya jangan berharap juga, bisa jadi diberikan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya barakallahu fikum, jangan mencari apa yang tidak perlu dicari. Min ladunna ilma, mulai dari Allah. Nah, ini ada pertanyaan. Afan Ustadz, apakah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam ikut dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa? Nah, ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian yang menyebutkannya ikut, tetapi ketika disebutkan Rokiba, keduanya melakukan perjalanan fisafirah di dalam kapal. Kenapa yang disebut cuma dua? Rokiba, keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemana Nabi Yusa-nya? Sebagiannya menyebut Nabi Yusa tidak ikut. Disuruh menunggu di tempat tadi, illa sahra, di pertemuan dua lautan itu. Sebagian ulama lagi menyebutkan Nabi Yusa alaihissalam ini diperintahkan untuk kembali ke kaumnya Bani Israel. Dan sebagian lagi menyebutkan ikut. Tetapi kok yang disebut kok cuma dua? Iya, karena sedang fokus pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan antara kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir, sehingga Nabi Yusa tidak tersebutkan. Jadi pahami ya? Nah, ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kekurangan murni dari kami pribadi atau dari syaitan, dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.